spesial untuk yang lagi kangen Surabaya. Masih bersama Perdana Rekor beserta New Palapa. Wah, mateng Mbak Yu monggo. Jangan beli VCD bajakan, beli VCD yang original. Hargai karya kami, karya seniman. Hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mengangkasa, monggo itu tuh wangi. Stop upload video YouTube kami. Ilegal.